Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyu salihin. Wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man itaba' bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melanjutkan pelajaran kita di sore hari ini, pelajaran membaca risalah karya Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala, yaitu risalatu jinayatu at-tamayyu' al-manhaj as-salafi. Naam. Dan pertanyaan, kita masih pada pertanyaan ketiga yang menanyakan tentang keadaan para talabatul ilm yang turut campur dan turut masuk ke dalam qadaya an-nazilah fil manahij wa ma'rifatir rijal. Para talabatul ilm yang masuk dalam perkara-perkara kontemporer dalam urusan manhaj, dalam bidang manhaj, dan tentang ar-rijal, kondisi para tokoh-tokoh ar-rijal, serta di dalam menyuarakan pendapatnya mereka menyelisihi bimbingan kibar ulama, menyelisihi bimbingan kibar al-ulama yang memiliki tingkat keilmuan yang begitu tinggi. Para ulama kibar yang memiliki senioritas dalam keilmuan, dalam dakwah, dan mereka tidak mau mengikuti arahan dan bimbingan para ulama tersebut dengan alasan atau dengan argumen annana lasna majburina bittibai ahadin minan nas. Kami tidak dipaksa untuk mengikuti siapapun dari kalangan manusia ini. Tidak dipaksa oleh siapapun untuk mengikuti fatwa ulama manapun. Nah, dan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullahu taala, bahwasanya ucapan semisal ini adalah ucapannya hizbiyun. Ucapan yang diutarakan oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dan demikian pula tokoh Ahlul Bid'ah dan Ahlul Batil yang mengenakan pakaian as-salafiyah dan juga membela mati-matian ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan perkataan seperti ini. Nah, lasna majburina bittibai ahadin minan nas, walaupun dengan redaksi yang berbeda. Kami tidak dipaksa untuk mengikuti bimbingan siapapun dari kalangan manusia ini. Yaitu ucapan Ali Hasan Al-Halabi yang menyatakan la yulzimuni. La yulzimuni, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa kami. Nahnu ashabud dalil, kita mengikuti dalil, kita tidak mengikuti siapapun, kita tidak mengikuti ulama, ulama fulan tidak maksum, ulama fulan manusia biasa, dan yang lain sebagainya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala menjelaskan tentang syubhat ini, syubhat la yulzimuni. Naam, Anda tidak bisa mengilzam saya, tidak bisa mewajibkan saya untuk mengikuti bimbingan ulama manapun. Saya hur. Kami merdeka untuk mengikuti dan berpegangan dengan pandangan siapa saja. Naam. Dan Syekh Ya'qub membawakan kalam Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala yang dimuat oleh Syekh Rabi' dalam makalah yang beliau beri judul Bayanul Jahli wal Khabal fi Maqali Hasm As-Sijal. Kata Syekh Ya'qub rahimahullah hafizahullah ta'ala, wa yakulu aydan hafizahullah, dan beliau Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala juga berkata, fi raddi ala Taibawi, dalam bantahnya terhadap At-Taibawi yang tersebar di internet, fi syabakah al-halqatul ula, dalam makalah yang pertama. Qala, kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, wa min usulihim li raddil haqqi wal hujaji wal barahini wathabati ala al-batili aslun la yulzimuni. Dan di antara prinsip-prinsip batil mereka yang mereka sengaja suarakan, li raddil haqq, untuk menolak al-haq, menolak al-hujaj, menolak hujah-hujah, menolak argumen-argumen yang ilmiah, wal barahin, dan menolak bukti-bukti yang nyata dan konkret, wasabat alal batil, dan terus-menerus bersikukuh di atas kebatilannya, adalah ucapan dan prinsip mereka, la yulzimuni, tidak ada yang bisa memaksa saya. Ya, kamu tidak boleh memaksa saya. Di mana hal ini, kata Syekh Rabi', alladhi ja'aluhu junnatan yadfa'una bihal haqq, yang mana ucapan ini mereka jadikan sebagai tameng atau perisai untuk menolak al-haq, senjata untuk menolak al-haq. Famahma khalafa ahaduhumul haqqa la yarji'u an hadhihi al-mukhalafah mahma 'azumat. Seberapapun mereka menyelisihi, atau seberapapun salah seorang di antara mereka menyelisihi al-haq, maka mereka pun la yarji' an hadhihi al-mukhalafah, mereka pun tidak akan mau kembali dan tidak mau rujuk dari mukhalafah mereka, mahma 'azumat, sebesar apapun kemungkaran yang mereka lakukan, sebesar apapun bid'ah yang mereka lakukan. Wa mahma sa'at mawaqifuhum wa sawlu wa sawluhum wa usuluhum afwan, dan seberapapun jelek dan buruknya sikap maupun prinsip-prinsip mereka. Wa mahma dafa'u an anfusihim an ahli bid'ah wad dalali wa bil batil, dan mereka pun tidak akan rujuk kepada al-haq, seberapa besar pun tingkat pembelaan mereka terhadap ahlul bid'ah dan ahlul dalal, ahlul batil. Wa mahma ta'anu fi ahli sunnati bil batil wal kadzib, dan mereka tidak akan kembali kepada sunnah sampai seberapa besar pun upaya mereka untuk mencela, mencacati kehormatan ahlu sunnah dengan penuh kedustaan. Wa mahma ya'ti salafi ala ayyi mas'alatin bil adillati wal barahin fala yaqbalunaha bal yaruddunaha bihadhihi al junnati la yulzimuni, dan seberapapun seorang salafi datang kepadanya membawakan sebuah permasalahan kontemporer yang bersumber dari bimbingan ulama, yang mana bimbingan ulama tersebut benar-benar didirikan di atas al-adillah, di atas dalil-dalil dan barahin, di atas bukti-bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan, fala yaqbalunaha, mereka tidak akan mau menerimanya. Bal yarudduna bihadhil junnah, dan bahkan justru mereka akan menolak bimbingan ulama tersebut yang betul-betul dibangun di atas dalil yang bisa dipertanggungjawabkan tadi itu, maka mereka menolak dengan perisai mereka ini, la yulzimuni, kamu enggak boleh dan tidak bisa memaksa saya. Ini pun sudah dikatakan oleh Syekh Rabi', sebenarnya sudah lemah mereka. nggak mampu untuk muqara'ati al-batil atau muqara'ati al-hujjati bil-hujjah, untuk menghadapi hujjah dengan hujjah yang lebih kuat, nggak mampu mereka. Maka mereka pakai cara seperti ini menghindarnya, ngelesnya seperti ini, ya kamu nggak bisa memaksa saya, la yulzimuni. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, min fitani hadzal asri anna unasan mimman la khalaqahum wa la wazna fil islami qad wada'u qawa'ida liraddil haqq. Dan di antara fitnah-fitnah di masa ini, anna unasan mimman la khalaqahum, bahwasannya ada sekian orang yang sebenarnya tidak memiliki andil dan tidak memiliki nilai sedikit pun di dalam Islam. Ya, tidak memiliki peran apapun di dalam membela Islam, membela sunnah, membela as-salafiyah. Wada'u qawa'ida liraddil haqq. Mereka justru orang-orang seperti ini yang enggak punya nilai, yang enggak punya peran dalam dakwah dan enggak punya peran di dalam memajukan Islam dan sunnah. Justru marah mereka memancangkan dan meletakkan kaidah-kaidah batil untuk menolak al-haq. Misal contohnya ialah la yulzimuni. Ini kata beliau. Kaidah yang sengaja diletakkan apa tujuannya untuk menolak al-haq. Satu yang beliau sebutkan pertama, la yulzimuni. Kamu tidak bisa apa memaksa saya. Bimbingan alim fulan ya enggak bisa dipaksakan kepada saya. Silakan kalau kau mau ambil bimbingan tersebut, tapi kamu jangan memaksa saya dengan bimbingan tadi. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh apa? Oleh sang penanya ini yang mengajukan pertanyaan kepada Syekh Ubaid, bagaimana seseorang yang menyatakan yang talabatul ilm turut campur dan turut terjun ke dalam medan dakwah, menyatakan kalimat-kalimat ya enam, turut campur dalam masalah an-nawazil, permasalahan-permasalahan besar yang memang harus ditangani oleh orang-orang besar. Ya, tidak boleh ditangani oleh orang-orang kecil, orang-orang kerdil, orang-orang yang baru belajar atau orang-orang yang terjun ke dakwah salafi tapi belum punya pengalaman, pondok pengalaman belum mumpuni entah dalam keilmuan, pengalaman dakwah dan yang lain sebagainya. Tiba-tiba menyampaikan ucapan-ucapan yang menyelisih bimbingan dan arahan para masyayikh dan para ulama ul-kibar. Terus kemudian ketika dinasehati, kamu wajib harus kembali kepada para ulama kibar dan mengajak salafiyin. Kembali kepada kibar ahlil ilm. Mereka menyatakan, lasna majburin. Loh, kami gak bisa dipaksa. La yulzam. La nulzam. Kami gak boleh di ilzam. Kami gak boleh dipaksa. Dan tidak ada bisa memaksa kami. Ini yang pertama, ini kaidah yang dipakai untuk menolak al-haq kata Syekh Rabi'. Beliau juga menyatakan kaidah kedua, wa nusahih wa la nujarrih. Kita benarkan orang yang salah, kita benarkan orang yang terjatuh kepada kebatilan dan kebid'ahan, tapi jangan dijarah orangnya. Jangan dijarah orangnya. Ahlul bid'ah dan ahlul batil enggak boleh dijarah. Ingin menggugurkan syariat al-jarh wa ta'dil. Dan yang semisal dengan la yulzimuni ialah wa la yuqni'uni. Keterangan-keteranganmu itu tadi enggak memuaskan saya. Sehingga kamu jangan memaksa saya untuk menerimanya. Atau dengan perkataan yang lainnya, fulan wa fulan mujtahid. Fulan ulama fulan itu mujtahid ya, akhi. Bisa benar, bisa salah. Di masa-masa kapan? Di masa-masa seharusnya salafiyin dan kaum muslimin kembali kepada arahan dan bimbingan para ulama, justru yang disebarkan adalah perkataan-perkataan semisal ini. La yulzimuni, kamu enggak boleh dan enggak bisa maksa saya. Nusahih wala nujarrih, silakan kau luruskan, kau benarkan, tapi jangan dijarah orangnya. Wala yuqni'uni, nah, keterangan-keterangan kamu, keterangan-keterangan syekhmu tidak bisa memuaskan saya. Wa fulan mujtahid. Fulan ulama fulan itu hanya sekedar mujtahid. Ila qawa'ida ukhra wada'aha ahlul batil li raddil haqq. Kata Syekh Rabi' dan kaidah-kaidah batil yang lainnya yang memang sengaja diada-adakan dan direkayasa oleh ahlul fitan, oleh ahlul batil, oleh ahlul bid'ah. Apa tujuannya? Liraddil haq, untuk menolak al-haq. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Rabi hafizahullahu taala, fakam wa kam adallu bihadhihi alqawaid min asy-syabab. Sungguh sudah berapa, ya, coba dihitung, sudah sekian banyak, berapa banyak mereka adallu bihadhihi alqawaid min asy-syabab. Berapa banyak mereka berhasil dengan kaidah-kaidah batil semisal ini untuk menyesatkan kaum syabab, menyesatkan kaum salafiyin. Falaitan nasu yastayqiduna lima yuradu bihim minal fitan. Duhai kiranya manusia ini bisa sadar. Duhai kiranya manusia ini bisa betul-betul cermat, bangun mereka dari tidurnya, bahwasanya mereka itu sedang dibidik, sedang diharapkan dan sedang diseret untuk menuju kesesatan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan begitu pula Syekh Ahmad Ibn Yahya Az-Zahrani hafizahallahu taala memuat faidah beliau barakallahu fikum dari beliau membawakan nasihat Syekh Rabi' hafizahallahu taala dalam kitab Al-Lubab min Majmu'i wa nasaihi wa tawjihati Syekh Rabi' lisyabab di halaman 281. Syekh Rabi' hafizahallahu taala ditanya, "Idza badda'a ahadul ulama'i syakhsan bi'ainihi, fahal yulzimu talabatul ilmi wal awam al-akhdhu bihadha at-tabdi'?" Naam. Wahai Syekh hafizakumullah, jika salah seorang ulama menjatuhkan vonis tabdi', vonis bid'ah kepada person tertentu, fahal yalzam talabatul ilm, apakah diwajibkan, apakah diilzamkan dan diharuskan bagi para talabatul ilm, para pelajar ilmu agama, wal awam dan awamul muslimin, al-akhdhu bihadha tabdi', apakah wajib bagi mereka untuk menerima dan mengikuti vonis tabdi' ini tadi? Al-jawabu minhu hafizahallahu ta'ala, maka jawaban dari Syekh Rabi' hafizahallah, man azhara lahu annahu muhiqqun falyazamhu ittiba'ul haq. Naam. Wallahu alam, zahirnya adalah fal yalzamhu. Man zahara lahu, dan barang siapa yang sudah bisa melihat, nampak jelas baginya pihak yang hak, mengetahui bimbingan yang hak, fal yalzamhu ittiba'ul haq, maka dia wajib untuk mengikuti al-haq. Barang siapa barakallahu fikum yang biiznillahi ta'ala bisa melihat al-haq, maka wajib bagi dia untuk mengikuti al-haq. Ya, tentunya seorang sunni dan seorang salafi, apalagi dalam masalah kontemporer, enggak mungkin terus kemudian ia mau pisah dan tidak mengikuti arahan dan bimbingan ulama di dalam apa? Di dalam menilai fitnah, di dalam menilai siapa pihak yang berseteru ini di atas al-haq, siapa yang berada di atas al-batil. Butuh bimbingan para ulama, karena memang para ulama mengetahui fitnah sejak sebelum keluarnya. Tanda-tandanya beliau sudah mengerti dan tahu. Nah, mengerti fitnah sebelum terjadi. Barakallahu fikum. La yajuzu mukhalafatul haqqi. Maka bagi barang siapa yang sudah mengetahui al-haq, barakallahu fikum, maka tidak boleh bagi dia, tidak diperkenankan baginya untuk menyelisihi al-haq. Barakallahu fikum, kata beliau. Wa kathirun minan nasil an yakulu bihadihil qa'idatil fasidati wa yakunul mubaddi'u aliman wa yubrizul hujaja ala hadzal mubtadi', thumma yaqulu ba'du ahli al-batil ma yulzimuni. Adapun di masa atau di saat-saat ini, banyak dari kalangan kaum muslimin atau umat manusia yaqulu bihadzil qa'idatil fasidah, menyuarakan kaidah yang rusak ini tadi, kaidah yang hancur dan bobrok ini tadi. Wa yakunul mubaddi' aliman, ya wa yakunul mubaddi'u aliman wa yubrizul hujaj ala hadzal mubtadi', sehingga ulama, seorang alim yang memvonis ahlul bid'ah tadi itu dan menampakkan hujah-hujahnya dalam jarahnya tersebut terhadap si mubtadi' yang divonis tadi itu. Thumma yaqulu ba'du ahli al-batil, kemudian sebagian ahli al-batil menyatakan mayulzimuni, kamu enggak bisa maksa kami. Yaitu keterangan kamu yakin itu benar, ya sudah, silakan kau pegangi. Kamu jangan memaksa kami untuk mengikuti apa yang kau maukan. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, hadza min al-qawa'idil khabithati allati budi'at bi nusratil batil wal israri 'alaihi wa muharabatil haqqi wa ahlihi. Ini justru merupakan bagian dari kaidah yang khabithah, kaidah yang menjijikkan, yang kotor, yang sengaja dimunculkan, sengaja disebarkan, diucapkan, mulai kemudian dipopulerkan. Apa tujuannya? Binusratil batil, untuk menolong kebatilan. Wal israr alaihi, dan untuk terus-menerus bersikukuh di atas kebatilan tersebut. Wa muharabatil haqqi wa ahlihi, dan memerangi ahlul haq, atau memerangi al-haq dan memerangi ahlul haq. Memerangi al-haq dan memerangi orang-orang yang mengikuti al-haq. Naam. Ini dia rusak dan hancurnya kaidah la yulzimuni. Dijelaskan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, tujuan utamanya ialah untuk menolak al-haq, menolak bimbingan para ulama yang telah membangun jarah dan rudud beliau-beliaunya di atas al-haq. Barakallahu fikum. Bahkan ini kata beliau merupakan al-qawaid al-khabithah, bagian dari kaidah-kaidah yang betul-betul kotor, kaidah-kaidah yang merendah, yang rendahan, ya, yang menjijikkan, khabithah, yang sangat buruk. Kemudian Syekh melanjutkan, fa min qawaidihimul fasidatir radi'ah allati abrazuha la yulzimuni qawlu fulan hukmu fulan. Dan di antara kaidah-kaidah rusak, kaidah-kaidah rendahan, kaidah-kaidah yang hina, yang sengaja mereka keluarkan, yang sengaja mereka tampakkan, yang sengaja mereka sebarkan di kalangan kaum muslimin, ialah la yulzimuni. Ucapan seorang alim tersebut atau hukum seorang alim tersebut, ucapan ulama jarh wa ta'dil, hukum ulama al-jarh wa ta'dil, enggak bisa dipaksakan kepada kami. Enggak bisa dipaksakan kepada saya. Saya enggak mau terima. Artinya apa? Raddul haq, menolak al-haq. Yatrukul ayat wal ahaditha wal hujaja wal barahina. Mereka tinggalkan ayat-ayat Allah, mereka tinggalkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, mereka tinggalkan hujah-hujah, argumen-argumen serta bukti-bukti yang nyata, konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Al-ayat wal-hujaj wal-barahin ma tulzimuk ishil kalam al-farig hadha. Kata Syekh, wahai kamu, ayat hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam yang berisi hujah dan berisi bukti-bukti tentang al-haq, kebenaran, gak bisa mengilzam kamu. Ayat-ayat Allah, bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa mengilzam kamu. Ishil kalam al-farig hadha. Nah, omong kosong apa ini? Kata beliau, hafizahallahu ta'ala. Omong kosong. Kenapa? Tidak berbobot. Sehingga inginnya orang apa? Ingin lepas dari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau apa? Tidak mau mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. La yulzimuni. Kamu jangan maksa saya dong. Nah, ini kaidah yang sangat-sangat gencar sekali disuarakan oleh Ali Hasan Al-Halabi. Dan demikian pula nah, pendahulunya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Nah, kami nukilkan mungkin ini juga akan sedikit panjang, mungkin sampai bubar nanti ya, selesai halaqah dan kajian kita. Nah, penjelasan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala yang dimuat oleh beliau dalam makalah bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi yang berjudul Al-Halabi yudammiru nafsahu bil jahli wal inad wal kadhib. Al-Halabi telah menghancurkan dirinya sendiri dengan kejahilan, dengan penentangan, dan juga dengan al-kadhib, dengan kedustaan. Qala hafizahullah ta'ala, wada'a al-Halabi wa hizbuhu usulan listi'abi al-dalalatil kubra wa ahlihi. Naam. Listi'abi al-dalalatil kubra wa ahliha. Wa himayatuha وحمايتها من الإدانات الإسلامية العادلة التي تدينها بأنها بدع وضلالات. Abu Hasan atau Ali Hasan Al-Halabi dan juga kroni-kroninya telah merekayasa, ya, meletakkan prinsip-prinsip yang memang sudah mencakup sekian banyak dalalatil kubra, kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan besar, dan sudah apa? Mencakup dan melindungi para ahlul bid'ah dan ahlul batil yang menyuarakan dalalat tersebut. Wa himayatuha, dan menjaga dan melindunginya minal idanatil islamiyah al-adilah, dari perendahan, dari perendahan agama Islam yang adil terhadap dalalah tersebut. Jadi ditutup-tutupi oleh Ali Abu Hasan Al-Ma'ribi, afwan, oleh Ali Hasan Al-Halabi. Dilindungi bagaimana caranya tidak bisa dibantah. Bagaimana caranya? Naam, kebatilan-kebatilan mereka itu tidak bisa direndahkan. Dilindungi oleh dia. Dilindungi dengan perkataan dan syubhat-syubhat yang dia lontarkan dan mereka pasarkan. Seperti ucapan Abu Hasan Al-Ma'ribi, "Nuridu manhajan wasi'an afyah." Kita ingin punya manhaj yang longgar. Afyah, yasau ahlus sunnah wa yasau al-ummah kullaha. Yang bisa mencakup ahlus sunnah dan bisa mencakup barakallahu fikum umat secara menyeluruh. Atau kaidah lainnya, nusahih wala nujarrih. Ya sudah, kita luruskan, tapi kita jangan menjarah. Jangan menjarah pelakunya. Au wala nahdim, atau kita jangan menghancurkannya. Wa fi'lan tabbaqu hadainil aslaini. Nuh, betul, nyata. Betul-betul Halabi dan kroni-kroninya menerapkan dua prinsip yang buruk ini tadi. Wa majara majrahuma, dan mereka memberlakukannya. Barakallahu fikum, pada tempatnya. Fa hakama ahadu ru'asai hadzal hizb lil ikhwanil muslimin al khaliq al ajib min as sufiyyah bi mukhtalif turuqiha wa min ar rawafid. Naam, bi ajriha wa bajriha wa min al khawarij بل ومن النصارى بأنهم من أهل السنة. Mereka betul-betul menampakkan, ya, mereka betul-betul menampakkan atau menerapkan kaidah-kaidah ini tadi, sehingga Ali Hasan Al-Halabi menghukumi, ya, salah seorang pembesar kelompok-kelompok sesat yang menyimpang ini, kelompok sesat Ikhwanul Muslimin, ya, al-khalit al-ajib, yang benar-benar apa, yang benar mengherankan dan bercampur bergaul dengan kaum sufiyah, artinya dengan pemahaman sufiyah pula, artinya betul-betul pemahaman ikhwan muslimin, ia dicampur pula dengan pemahaman as-sufiyah bimukhtalifi turuqiha, memiliki pemahaman sufiyah dengan berbagai tarikoh-tarikohnya, dan dia juga menghukumi dari kalangan atau dari kalangan ar-rawafid bi'ajrihi wa bajriha, atau dari kalangan khawarij bahkan menghukumi kaum nasara bi'annahum min ahli sunnah, bahwasanya mereka-mereka ini dari kalangan ahlus sunnah. Walau tahalafu ma'asyuyu'iyyin wal-ba'thiyyin wal-liberaliyyin, walaupun tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang punya akidah sufiyah, walaupun tokoh-tokoh ar-rawafid ya, yang batiniyah, ataupun tokoh-tokoh khawarij atau bahkan orang-orang kafir nasrani, ini pun berjalan bersama dan bekerja sama, berkonspirasi dengan kaum syuyu'iyyin, dengan kaum sosialis, wal-ba'thiyyin, kaum ateis, para pengikut partai Ba'ath yang menganut paham ateisme, wal-liberaliyyin, dan mengikuti kaum liberalis. Fa idza qila lahu qifil mauqifil islam salafi, kalau dikatakan kepada dia, bersikaplah kamu dengan sikap yang islami, sikap yang salafi, tabiq hukm Allah ala hadzal khaliṭ alladhi yashtamil ala bid'in kubra, ya, terapkan hukum Allah ya akhi atas tokoh yang campur baur begini ideologinya, yang rafidah iya, yang syiah iya, atau yang ikhwan muslimin iya, yang tablighi iya, yang sufi iya, campur baur kepada tokoh ini, terkumpul padanya bid'ahun kubra, bid'ah-bid'ah yang besar, bal wa kufriyat, bahkan terkumpul padanya sekian banyak poin-poin kekufuran, wa takfir sahabah, dan bahkan ada penyimpangan pada dirinya mengkafirkan para sahabah, asarra ala batilihi. Maka ketika dikatakan seperti ini, bersikaplah kamu dengan sikap ya, yang islami, sikap salafi, ya, terapkan hukum Allah jalla wa ala kepada tokoh-tokoh bid'ah ini tadi dengan hukumnya Allah tabaraka wa taala. Maka ia apa kata Syekh Rabi, asarra ala batilihi, maka ia terus-menerus tetap bersikukuh di atas kebatilannya, wa tamada fihi, dan kekeh tidak mau goyang darinya. Wa ikhtara'a hadzal hizbu li hadzal tahallul wa tafallut min al-haqqi wa ahkamillahi al-'adilah ar-radi'ah usulan ukhra. Namun justru apa, dia enggak mau kembali, enggak mau rujuk, enggak mau menyikapi ahlul bidah dan ahlul batil dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan besar dan kekufuran-kekufuran pada tokoh tersebut. Namun justru tetap terus-menerus di atas kemauannya, di atas pembelaannya terhadap tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Ternyata usut punya usut, kemudian ia melangkah dengan langkah selanjutnya, ikhtara'a hadzal hizb, kelompok ini akhirnya merekayasa, membuat-buat dengan sikap tahallul dan sikap tafallut mereka. Sikap tafallut, yang sikap ingin melepaskan diri dari al-haq, sikap ingin melepaskan diri dari hukum-hukum Allah jalla wa ala yang adil. Mereka membuat atau merekayasa prinsip-prinsip baru, prinsip-prinsip bid'ah, misal aslu la yulzimuni wa la yulzimuna. Contohnya ialah prinsip la yulzimuni, tidak bisa memaksa saya. Keteranganmu, ya, penjelasan-penjelasanmu, penjelasan-penjelasan syekhmu tidak bisa dipaksakan kepada saya dan tidak bisa dipaksakan kepada kami. Begitu pula prinsip mereka wala yuqni'uni, prinsip bid'ah mereka yang mereka ada-adakan, wala yuqni'uni wala yuqni'una, tidak bisa memuaskan kami dan tidak bisa memuaskan saya pribadi. ولم يكفوا عند هذه الفواقر وما يترتب عليها من تضييع للحق ومحاربة لمنهج السلف وتفلت منه، بل أضاف إلى ذلك التشمير عن ساعد الجدي لحرب السلفية والسلفيين. نعم، tidak bermaukif pada tidak bermaukif dengan maukif yang hak, tidak menyikapi kebid'ahan-kebid'ahan dan tokoh-tokohnya dengan sikap yang hak, tapi justru malah apa? Justru malah bersikap dengan sikap yang yatarattabu 'alaiha min tadyi'in lil haq. Bersikap dengan sikap yang mengakibatkan al-haq itu tertelantarkan. Justru ia malah bersikap dengan sikap yang justru manhajus salaf itu malah diperangi. Justru ahlul bidah dan ahlul batil semakin punya alasan untuk melepaskan diri dari al-haq. Para ulama berusaha dan berupaya agar ahlul bidah dan ahlul batil kembali kepada al-haq. Ini ada orang-orang yang berpakaian dengan pakaian salafiyah, pura-pura menjadi ahlus sunnah, meneriakkan suara-suara seperti ini, la yulzimuni, la yulzimuni, la yukni'uni, wa la yukni'una. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billah. Justru malah bersikap apa? Bersikap menelantarkan al-haq. Dia dengan pakaian ahlus sunnah tersebut, lalu kemudian mengucapkan dan mengutarakan perkataan-perkataan seperti ini, dijadikan senjata oleh ahlul bidah dan ahlul batil. Tuh Syekh Fulan, moderat banget tuh. Nah, gak memaksa kami, ya kan? Itu lihat ucapan dia, moderat kan? Ya kan? Orang lain dikatakan sama dia, gak bisa dipaksakan hal ini kepada mereka, dan gak bisa dipaksakan kepada kami. Akhirnya semakin apa? Semakin melemah ahlus sunnah, dan semakin apa? Ahlul bidah dan ahlul batil semakin punya alasan untuk tambah menyerang dan memerangi ahlus sunnah, menyerang dakwah sunnah, menyerang dakwah salafiyah. Bahkan lebih daripada pada itu, adafu ila dhalika tashmir an sa'idil jiddi li harbi salafiyyati was salafiyyin. Ditambahkan lagi sikap mereka yang betul-betul memu'nam, menyingsingkan lengan baju dengan serius li harbi salafiyyah was salafiyyin, untuk memerangi as-salafiyyah dan memerangi as-salafiyyun. فوصف السلفيين الذابين عن دين الله ومنهج السلف بأنهم غلاة وشواذ. Mereka mulai mensifati as-salafiyun yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dan membela manhajus salaf. Mereka menyebut ahlus sunnah dan salafiyin yang seperti ini sebagai ghulah wasyawadz, sebagai orang-orang ekstremis, dan sebagai orang-orang yang aneh, sebagai orang-orang yang naam syawad, yang ganjil. Waltazamu hadza fi hurubihimul fajirah, dan mereka terus memegangi prinsip ini di dalam memerangi ahlus sunnah. Alqaimah 'alal fujuri wal kadzib, yang mana peperangan mereka tersebut terhadap ahlus sunnah, peperangan yang dibangun di atas sikap kefajiran, kejahatan dan kedustaan, kebohongan. Fala yasifunahum illa bil ghulah wa ahyana bil khawarij, sehingga mereka tidaklah menyifati ahlus sunnah kecuali dengan sikap al ghulah, hulu. Dasar kalian hulu, ya. Kalian pengikut Rabi' bin Hadi, hulu. Ya, kalian pengikutnya Ubaid al-Jabiri, hulu. Ya, disuarakan, diteriakkan hulu, hulu, hulu, hulu, hulu, hulu. Ya. Pernah sesekali dituduh kalian ini khawarij, keras. Wa ahyanan ghulatu tajrih, dan terkadang juga disebut dengan apa? Dengan kaum ekstremis dalam menjarah. Wa asrafu fi dzalika waltazamu, dan mereka israf, ya, berlebihan di dalam melakukannya dan berpegangan dengan sikap berlebihan tersebut di dalam memerangi ahlus sunnah dan membantah ahlus sunnah. Adhaf al-Halabi at-tu'un adh-dhalimah allati salafat atau salaftu. Dan Al-Halabi menambahkan celaan-celaan yang penuh dengan kezaliman. Ya, sebagaimana yang sudah aku sampaikan. Wa harabu usulah salafil jarhi wa ta'dil. Dan mereka, Ali Hasan Al-Halabi dan kroni-kroninya, ahlul bid'ah dan ahlul batil, memerangi syariat al-jarh wa ta'dil. Wa balagha al-Halabi fi harbihi hatta wasala ila al-qawl bi anna al-jarh wa ta'dil laisa lahu adillatun fil kitabi was sunnah. Dan Ali al-Halabi betul-betul betul-betul mencapai puncaknya di dalam memerangi dakwah salafiyah sampai ia berani menyatakan bahwasannya syariat al-jarh wa ta'dil itu adalah syariat baru yang tidak ada landasan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Limadha hadhil harb? Nah, kenapa kau pancangkan peperangan seperti ini, wahai Halabi? Li'anna hadhil usul al-islamiyah tulzimuhum wa tufarridu alaihim ayyahkumu ala anfusihim wa ala ahli dhalal bima yastahiqqun. Karena prinsip al-jarh wa ta'dil ini, prinsip Islamiyah yang namanya jarh wa ta'dil ini, mau tidak mau, mereka sadari ataukah tidak, itu tulzimuhum, mewajibkan mereka, mengharuskan mereka untuk berkomitmen, untuk menghukumi diri-diri mereka sendiri dan menghukumi ahli Hasan al-Halabi dan juga kroni-kroninya. Dan menghukumi ahlul dalal bima yastahikun, dengan hukum yang tepat untuk mereka. Atufaridu alaihim qawl al-haq, dan wajib bagi mereka untuk berkata dengan perkataan al-haq. Ahlul bidah, ya jangan dikatakan ahlus sunnah. Ahlul batil tidak dikatakan ahlus sunnah. Bagaimana Ali Hasan al-Halabi ya ikut memberikan komentar-komentar positif terhadap risalah Amman, yang mana dalam risalah Amman tersebut menyuarakan wihdatul adiyan, menyuarakan penyetaraan atau penyatuan agama. Ya Muslim, masuk akalkah agamamu mau disatukan dengan agama Nasrani? Masuk akalkah agamamu akan disatukan dengan agama Majusi? Masuk akalkah agamamu, ayuhal Muslim, mau disetarakan, ya, mau digandengkan, mau disandingkan dengan agama-agama kufur, dengan agama-agama yang penuh dengan syirkiyat wal kufriyat? Mungkin kira-kira Ali Hasan al-Halabi menyuarakan hal ini, ikut menghadiri penandatangan risalah Amman yang dihadiri oleh sekian banyak tokoh-tokoh Sufi, tokoh-tokoh Rafidi, tokoh-tokoh Zaidi, ya, tokoh-tokoh Ahlul Bidah dan Ahlul Batil yang lainnya. Dan tidak hanya itu, Ali Hasan al-Halabi pun membela-bela mereka, memerangi Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah diperangi, Ahlul Batil didiamkan, dan justru malah apa? Barakallahu fikum, justru malah dibela. Atau Ahlus Sunnah justru malah apa? Dijatuhkan di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan wajib bagi mereka, yakni prinsip-prinsip Islam, mau tidak mau akan membuat mereka wajib untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Wa hum la yuriduna hadza. Wa la yaltazimuna. Dan mereka enggak menginginkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ali Hasan al-Halabi dan kroni-kroninya enggak mau untuk kemudian al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf dari mana? Nahi munkar dari mana? Itu teman-temannya dia sendiri. Nahi munkar kepada ahlus sunnah yang membantah mereka dan membela sunnah. Ahlus sunnah malah dijatuhkan, diperangi habis. Dia sendiri melihat sunnah diinjak-injak, justru malah apa? Senang dan gembira. Na'udzubillah. Wa min huna yuharibuna man yatlubu minhum an yaqulul haqq. Oleh dari sini Ali Hasan al-Halabi dan semua teman-temannya, mereka memerangi orang-orang yang menuntut mereka untuk mengucapkan dan berpandangan dengan pandangan hak. Wa yadinu al-batil wad-dalal. Dan mereka memerangi orang-orang yang menuntut mereka untuk mengutuk kebatilan, mengutuk ad-dalal, mengutuk kesesatan dan penyimpangan. Wa min ta'alihim wa istikbarihim wa inadihim yarawna anna talaba qawlil haqqi minhum ijbaran wa ikrahan ma'anna ahlal haqqi la yamlikuna wasailal ijbar. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, dan di antara sikap kibirnya, sikap sombongnya, sikap sok tingginya ahli al-Halabi dan kroni-kroninya tersebut. Nah, dan sikap penentangannya, mereka memandang orang-orang yang menuntut mereka untuk berkata dengan perkataan al-haq, itu mereka katakan itu sebagai ijbar, sebagai bentuk pemaksaan, ya, sebagai bentuk paksaan. Dalam keadaan ahlul haq, kata Syekh Rabi', la yamlikuna wasail al-ijbar, tidak punya alat-alat untuk memaksa. Maksa apa? Yang ini mereka punya hanya hujjah wal bayan. Itu dikatakan oleh Ali Hasan al-Halabi sebagai bentuk paksaan. La yulzimuni, kamu enggak bisa maksa saya. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa perkataan para masyayikh dan para ulama, perkataan Syekh Rabi' hafizahullah taala terhadap syubhat Ali Hasan al-Halabi yang mirip juga yang dikatakan dan disampaikan oleh penanya yang menyatakan yang menanyakan talabatul ilm yang menyatakan lasna majburin bi tibai ahadin minan nas, ada kemiripan dengan ucapan Ali Hasan al-Halabi dan Abu al-Hasan al-Ma'ribi. Fa nas'alullah as-salamata wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari bersama ini bermanfaat, semakin memberikan informasi dan indar kepada kita semuanya untuk berhati-hati dari berbagai macam bentuk syubhat, dan semoga Allah tabaraka wa taala mengistiqamahkan kita semuanya di atas agamanya yang lurus. Wa naktafi bihadza, kurang lebihnya demikian. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.